إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الحاضرين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatannya. Khususnya nikmat al-hidayah. Nikmat al-imani wal-islam. Kita bersyukur memuji Allah alhamdulillah. Alladhi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya. Lawla an hadana Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah ke jalan ini. Ke jalan Islam. Ke jalan Tauhid. Ke jalan Sunnah. Ke jalan dakwah Salafiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala ni'matihi. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Maka kaum muslimin sidang Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukur maka kami akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kalian kufur inna adzabi lasyadid, kata Allah, azabku sangat menyakitkan, sangat pedih. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat al-hidayah adalah nikmat yang paling besar. Kalau kita lupakan, kita lalaikan dan kita tidak syukuri, maka niscaya akan tercabut kembali. Alias kita akan menyimpang kembali. Karena hidayah ada dua jenis. Ada hidayah ilal Islam dan ada hidayah fil Islam. Hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam. Yani hidayah dari luar Islam masuk ke dalam Islam. Tetapi di dalam Islam itu sendiri atau di dalam ketika mereka sudah menjadi muslimin masih ada dan masih berhajat, masih membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah di jalan yang benar. Karena di dunia, darul ibtila, tempat ujian, kita mesti akan menghadapi berbagai macam ujian, ujian, fitnah. Sehingga agama seseorang bisa rusak, bisa berganti, bisa berubah. Wal qulubu baina isbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia di dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Wal qalbu kal mirjal. Hati ini seperti air di periuk yang mendidih. Bergolak, bergejolak, berubah-ubah, berganti-ganti. Walidzalikal qalbu yusammal qalb. Oleh karena itulah al-qalbu dinamakan al-qalbu dari huruf qaf, lam dan ba. Yang artinya yataqallab, berbolak-balik. Selalu berganti. Dia bergejolak. Dia terus dalam keadaan bergerak. Sehingga kalau dibiarkan tanpa diarahkan, kalau dibiarkan tanpa dikokohkan, maka niscaya akan mudah berubah, mudah berganti, mudah menyimpang dari jalan yang lurus. Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan untuk hadirin semuanya, tentunya saya bersama-sama, untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan terus memperbaiki ketakwaan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ini istiqamahlah di atas ketakwaan. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa usikum tsaniyah. Dan aku wasiatkan dengan wasiat yang kedua, agar kita terus belajar dan beramal. Talabul ilm. Karena dengan ilmu kita akan bisa kokoh. Tanpa ilmu kita akan terombang ambing dengan berbagai macam fitnah dan syubhat. Dengan ilmu kita akan tahu dengan jelas rambu-rambu. Dengan ilmu kita akan tahu dengan jelas mana jalan yang lurus dan mana jalan yang menyimpang. Wal jahil kal a'ma. Sedangkan orang bodoh seperti orang buta. Dia meraba-raba. Dia mencoba-coba. Dan dia terus dalam keadaan tidak yakin dengan apa yang dipijaknya. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Apakah ini benar? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Talabul ilm wal amal bihi, ini adalah perkara yang penting setelah ketakwaan. Karena ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa sempurna tanpa ilmu. Maka semangatlah wahai para santri, semangatlah wahai para thullabul ilm, semangatlah wahai ikhwanul muslimin, wahai seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita barakallahu fikum adalah kepala rumah tangga. Kita kaum rijal, qawwamuna 'alan nisa. Maka di belakang kita ada sekian banyak manusia. Ada istri, ada anak-anak, ada orang-orang yang di bawah pimpinan kita, di bawah kendali kita. Maka satu dari kita yang kokoh, sabat di atas hak, dia akan membawa sekian orang di belakangnya. Fausikum wa iyaya bitaqwallah watlubul ilm wa'mal bihi. Pelajarilah ilmu dan kemudian kerjakanlah, amalkanlah. Karena talabul ilmi adalah untuk diamalkan. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ketika ditanya kepada para ulama, man humul alim, siapa itu orang yang alim? Qala al-amil bihi. Al-alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Adapun orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia orang yang bodoh. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di jalan ini, di jalan kebenaran, di jalan tauhid, di jalan sunnah, di jalan dakwah salafiyah, kita tidak sendiri. Kita sudah didahului oleh pendahulu-pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para a'immah al-muslimin, para imam-imam kaum muslimin. Maka ketika kita berjalan di jalan ini, barakallahu fikum, walaupun engkau mungkin sendiri di daerahmu, sendiri di negerimu, atau sendiri di jazirahmu, tetapi engkau tidak sendiri, di hadapanmu, di depan sana, sudah ada yang lebih dulu. Maka berbanggalah dengan makna berbangga dengan hidayah dari Allah dan petunjuk dari Allah untuk kita berjalan di jalan yang hak. Ikhwan ibn na'azakmu, jangan kecil hati. Jangan merasa sendiri. Jangan merasa, siapa teman saya? Ikhwan ibn na'azakmu, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan bimbingan ilmu, kita akan berjalan dengan keyakinan, dan kita akan merasa bahwa kita bersama mereka-mereka yang telah mendahului kita. Radiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum. Hendaklah kita meminta dari bimbingan mereka-mereka para ulama tersebut. Al-amwat minhum rahimahumullah, wal-ahya minhum hafidhahumullah. Kita berupaya untuk bertanya pada mereka, para ulama, apakah yang sudah lebih dulu wafat, semoga Allah merahmati mereka, atau yang masih hidup, semoga Allah menjaga mereka. Baca kitab-kitab mereka. Ikuti fatwa-fatwa mereka. Dengarkan nasihat dan petuah mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Mereka itu, kalau datang pada mereka satu berita, mereka langsung sebarkan. Apakah berita keamanan atau berita ketakutan? Walau rudduhu ila rasul. Kalau saja mereka mengembalikannya kepada rasul, atau ila ulil amri minhum, kepada ulil amri dari mereka yang memegang urusan mereka, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, niscaya akan tahu dari mereka dan akan bisa mereka para ulama tersebut, yastambituna minhum, akan bisa beristinbat, menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan, dan akan bisa memutuskan keputusan-keputusan. Walau la fadlullah, kalau bukan karena fadilah dari Allah, warahmati dan kerahmatnya, lattaba'tumu syaitan illa qalila, niscaya kita akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Kalau bukan karena fadilah dari Allah, maka kebanyakan kita akan terbawa oleh syaitin, syaitin al-insi wal-jin. Maka hendaklah rudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembalikan kepada Rasulnya, wa ila ulil amri minhum, dan kepada mereka-mereka yang memegang urusan. Yang memegang urusan agama adalah para ulama. Yang memegang urusan dunia adalah para umara. Maka kokohlah di atas ilmu wal amal bihi, dan kokohlah di atas ketakwaan, dan hendaklah bersama mereka para penguasa dan para ulama. Selama itu adalah hak, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minhum. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan ijma' salafil ummah, maka Allah katakan, ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul, dan ulil amri di tengah kalian. Jangan terburu-buru, jangan sembrono, jangan sembarangan. Hati-hati dalam berjalan, adalah kita memiliki sifat wara', bahwa kita memiliki sekian banyak orang di belakang kita. Apalagi kita sebagai guru mudarris, apalagi kita sebagai pengajar, sebagai pengurus di pondok pesantren, maka jelas akan diikuti dan dicontoh oleh para santri-santrinya. Fanaslah ta'ala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa ta'ala ayuthabbitana wa yuthabbitakum wa yuthabbitil muslimina jami'an ala tauhid wa ala sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad kama sallaita ala al-Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala al-Muhammad kama barakta ala al-Ibrahim innaka hamidun majid. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله قوم مسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله. Setelah kita bertanya pada mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada mereka jika kalian tidak memiliki ilmunya. Setelah kita meminta bimbingan dari para ulama salafan wa khalafan, apakah para ulama yang terdahulu, apakah para ulama yang sekarang, maka hendaklah kita terima kebenaran dari manapun datangnya. Kita katakan kalau itu merupakan berita yang hak. Kita katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kalau itu adalah perintah dan larangan yang hak, maka kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ikhwani fillah a'azakumullah, jangan berupaya untuk menghindar, jangan berupaya untuk menentangnya dengan hawa nafsu, dengan hasad dan kedengkian, atau dengan berbagai macam tarikan-tarikan dunia. Ikhwani fillah a'azakumullah, qabulul haqq adalah wasiat berikutnya dari para ulama, bahwa yang namanya seorang muslim mukmin, seorang ahlus sunnah, seorang yang saleh, bukan orang yang maksum tidak pernah salah. Tetapi seorang sunni salafi adalah seorang yang kalau datang kepadanya kebenaran, dia akan terima dan dia akan tunduk kepadanya, akan berpegang dengannya, dan akan mengalahkan hawa nafsunya, akan mengalahkan egonya, akan mengalahkan kesombongannya, dan akan berupaya untuk menerimanya. Ikhwan fillah a'azakumullah, itu ahlus sunnah. Adapun ahlul bid'ah, ketika ditegur dengan dalil-dalil, dengan qala Allah wa qala Rasul, ketika disampaikan ucapan para ulama, para a'immah yang terdahulu maupun pengikut-pengikut setelahnya dari para ulama, maka mereka selalu berupaya untuk menghindarinya dan menentangnya dengan berbagai macam alasan-alasan yang dibuat-buat, dengan berbagai macam permainan-permainan kata. Tapi tidak begitu, tapi tidak begini, tapi saya begini ila akhirnya. Dan berupaya untuk membela kesalahannya dengan hawa dan dengan syubhat. Ini na'udzubillahi min dzalik. Dia berjalan di atas kebenaran tadinya. Ketika tergelincir, dia tidak mau mengakui kalau dia tergelincir. Ketika dia salah dan ditegur, dia tidak mengakui kalau dirinya salah. Dan dia berupaya untuk membela kesalahannya dengan syubhat yang seperti dalil. Padahal bukan dalil, bukan hujjah, hanya syubhat. Ikhwan ibn na'azukumullah, maka mulailah dia bergeser. Bukan lagi sahibu sunnah, tapi sahibu hawa. Dia hanya pengekor hawa nafsunya. Na'udzubillah min dalik. فنسأله تعالى السلام والعافية ونسأله تعالى أن يثبتنا على دينه. Sebagaimana itulah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ud'uni astajib lakum. Maka ini wasiat khatib sekarang ini yang berikutnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha-usaha tadi. Berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan sesatkan kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Orang yang berdoa kepada Allah terus-menerus, meminta kekokohan iman, meminta istiqamah, meminta thabat ala tauhid wa sunnah, artinya orang itu pertama bukan orang yang sombong, orang yang merasa saya pun mungkin saja tersesat. Bukan orang yang berkata tidak mungkin saya menyimpang, tidak mungkin saya begini, maka dia tenang saja, tidak meratap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang yang berdoa dengan doa-doa ini, artinya dia menyadari bahwa dirinya manusia dan hatinya tetap al-qalbu yang yataqallab setiap saat, yang bisa berubah setiap saat, yang bisa berganti dan bergejolak selalu. Dia sadari itu. Maka dia selalu menyatakan, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Dia selalu berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan dengan doa-doa yang semakna dengan itu, ikhwan ibn na'azukumullah, yang terakhir kita sampaikan, hendaklah kita tetap bermajlis dengan ahlus sunnah. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sabarkanlah dirimu dengan orang-orang yang baik, yang selalu menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi dan sore. Wa la ta'du 'aynaka 'anhum, jangan palingkan matamu dari mereka sekejap pun. Turidu zinatal hayati dunia, hanya karena mencari hajah, kebutuhan-kebutuhan dunia, perhiasan dunia, kesenangan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan turuti orang-orang yang sudah kami lalaikan hatinya, yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, wattaba' hawa. Ikhwan ibn na'azakumullah, lihatlah bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sabar dengan orang-orang baik dari ahli sunnah, pemegang sunnah yang istiqamah di atas sunnah, dan menghindari sahibu hawa yang kata Allah, aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba' hawa wa kana amruhu furuta. Berpalinglah dari mereka. Jangan turuti mereka, orang-orang yang sudah Allah lalaikan hatinya, menyimpang dari kebenaran, yang mengikuti hawa nafsunya. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah wasiat yang kita berupaya, kita bersama-sama untuk tetap sabar bersama ahli sunnah dan jauhlah dari ahlul hawa. Nasallahu alaihi taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa Allah ta'ala ay yathbitana ala dinihi wa yathbitana ala ta'atihi wa nasallahu ta'ala ay yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.